Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam salah satu karya tulis beliau yaitu kitab Riyadus Salihin menukilkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Qala عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يَبِعُ دِينَهُ بِعَرَدٍ مِنَ الدُّنْيَا. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, bersegeralah kalian dalam melakukan amal-amal. Karena fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Seseorang pada pagi hari ia beriman, dan pada sore hari ia kafir, dan pada sore hari ia dalam keadaan beriman, dan pada pagi harinya ia dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya dengan harta dari dunia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tadi telah dibacakan memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menyegerakan amalan-amalan. Yang dimaksud dengan kalimat badiru ay asri'u ilaiha, yaitu bersegera menunaikan amal-amal tersebut. Yang dimaksud dengan al-a'mal yakni bil-a'malis salihah, yaitu amal-amal yang salih, amal-amal yang baik. Apa itu amal yang baik? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kullu amalin kana khalisan lillahi sawaban ala syari'atillah. Semua amal yang ia bersendikan kepada keikhlasan, yang ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sawaban ala syari'atillah, dan amal tersebut selaras dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, hadha huwal amal salih, maka inilah yang disebut sebagai amal salih. Ikhwafiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyegerakan amal-amal kebaikan. Maka ketika seseorang menyegerakan amal-amal kebaikan, ia telah mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-133. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan dari Rabb kalian. Ila maghfiratin min Rabbikum, yaitu bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, yaitu ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan untuk mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, 'iddat lil muttaqin, yang disiapkan jannah tersebut, surga tersebut, bagi orang-orang yang bertakwa. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya, kepada kaum muslimin, kepada segenap manusia, untuk menyegerakan amal-amal kebaikan. Dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyegerakan sehingga ia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap dosa yang ia perbuat. Maka ia harus menyegerakan amalan yang bisa mendatangkan ampunan. Dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di antara amalan tersebut adalah minal istighfari lillahi azza wa jal, yaitu beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaqawli astaghfirullah, au Allahumma gfirli, au Allahumma inni astaghfiruka, wa ma ashbaha dhalik. Sebagaimana atau contohnya seseorang mengucapkan astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, atau ia mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, atau ia mengucapkan Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah sesungguhnya Aku memohon ampun kepadamu atau ucapan-ucapan yang sejenis. Ucapan-ucapan ini adalah merupakan bentuk wujud dari seseorang untuk menyegerakan amalan yang bisa mendatangkan maghfirah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasari'u ila maghfirah mir rabbikum, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan, untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Ini adalah merupakan bentuk perintah. Dan bisa juga seseorang bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui amal perbuatan. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasannya seseorang diperintahkan untuk al-Isra' ila ma fihil maghfirah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya melalui amalan-amalan ibadah lainnya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, amalan tersebut seperti al-wudu was-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan. Amalan-amalan yaitu dalam bentuk berwudu atau dalam bentuk menunaikan salat 5 waktu atau dalam bentuk menunaikan salat Jumat ke Jumat atau menunaikan puasa Ramadan hingga ke puasa Ramadan yang lain. Maka amalan-amalan ini yaitu seperti misalnya wudu, seseorang berwudu, kemudian setelah wudu dia mengucapkan doa. Doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang yang demikian ia telah berupaya untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berwudu kemudian ia menyempurnakan wudunya. Kemudian ia mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang berjumlah 8 dan ia boleh masuk dari pintu mana saja. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang berwudu dengan secara sempurna, ia telah mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berwudu, ia menyempurnakan wudunya, maka akan berjatuhan dosa-dosa yang dikerjakan oleh anggota-anggota tubuhnya. Ikhwafiddin azakumullah, ini adalah bentuk amalan yang akan mendatangkan, menjadi sebab maghfirah itu bisa kita raih. Atau melalui amalan yang lainnya, amalan menunaikan salat 5 waktu secara berjamaah berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka salat 5 waktu yang ia tunaikan dari waktu ke waktu menghapus dosa-dosa yang ia perbuat. Al-hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan memupus, menghapus kesalahan-kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyegerakan amal-amal yang demikian ini. Maka ikhwafiddin azakumullah, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau memerintahkan kita untuk bersegera mengamalkan amalan-amalan saleh. Karena sesungguhnya yang bernama fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Potongan malam yang gelap gulita adalah sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang sangat sulit untuk dideteksi. Potongan malam yang fitnah itu berada di dalam potongan malam yang gelap gulita, tentu kita tidak akan bisa melihat dengan jelas, karena yang namanya gelap gulita tidak ada setitik cahaya pun. Sehingga kita harus benar-benar melakukan satu bentuk amalan, jangan sampai kemudian menunda-nunda. Yang dimaksud dengan asri'u ilaiha, bersegeralah untuk menunaikan amal-amal tersebut, yaitu a'malus salihah, yaitu amalan yang saleh, di mana setiap amal yang saleh yaitu seseorang yang mengamalkan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan muwafaqan fihi, yaitu amalan tersebut muwafaqan, selaras dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang namanya amalan saleh ia ditunaikan secara al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala wal mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ibnu al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasannya seseorang yang menunaikan segenap perbuatannya dengan penuh keikhlasan. Keikhlasan adalah merupakan salah satu unsur untuk menjadikan seseorang tidak dikuasai oleh syaitan. Hal ini disebutkan oleh Ibnu al-Qayyim rahimahullah di dalam risalah beliau, Ighathatul Lahwan. Beliau menyebutkan bahwasannya fattauhidu wa tawakkul wal ikhlas yamna'u sultana. Maka tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ikhlas, bahwasannya amalan itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab ini, seseorang bisa mencegah pada dirinya untuk tidak dikuasai oleh syaitan. Lihatlah keutamaan amalan yang ditunaikan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah juga menyebutkan tentang keutamaan daripada amalan yang dilakukan secara ikhlas dan mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala fi qawlihi ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, surat Al-Mulk ayat kedua. Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah menyebutkan ketika beliau memberikan penjelasan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah yang lebih baik, siapakah dari kalian yang lebih baik amalnya. Maka kata Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, akhlasuhu wa aswabu, yaitu orang yang ikhlas, orang yang selaras amalnya dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qalu ya Aba Ali ma akhlasu aswabuh. Kemudian ditanyakan, wahai Aba Ali, yaitu nama kunyah dari Fudail bin Iyad, apakah yang dimaksud dengan ikhlas dan selaras dengan tuntunan Nabi tersebut. Qala, maka kemudian Fudail Ibnu Iyad rahimahullah menjelaskan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal itu apabila ditunaikan dengan ikhlas, namun tidak dilakukan, namun amalan tersebut tidak selaras dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian juga apabila amal tersebut sesuai, ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi seseorang yang mengamalkan amal tersebut tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka amal itu tidaklah diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, hingga kemudian seseorang mengumpulkan kedua syarat diterimanya amal tersebut, yaitu khalisan wa sawaban. Ia beramal dengan ikhlas dan ia beramal dengan menunaikan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya amalan itu ada contohnya, ada sesuatu yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seseorang yang ikhlas beramal, kemudian amal tersebut memang telah dicontohkan atau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ketika seseorang menunaikan amal dengan dua keadaan tersebut, amal tersebut dikatakan sebagai amal soleh. Orang tersebut mengerjakan amalan soleh. Maka ikhwah fiddin azakumullah, inilah yang dimaksud dengan amal soleh. Ada orang yang menyatakan bahwasannya orang-orang Jepang dalam hal masalah kebersihan, dalam hal masalah disiplin waktu bekerja, dia telah melakukan satu bentuk kesolehan. Dari penjelasan ini, kita katakan bahwasannya apa yang dilakukan oleh orang-orang Jepang atau oleh orang-orang di luar Islam, yang ia melakukan satu amalan, yang amalan itu dinilai sebagai amalan yang baik menurut pandangan manusia, tapi belum tentu amalan itu dikategorikan sebagai amal soleh. Seperti dikatakan oleh Imaduddin Abdurrahim, beliau pernah menyatakan bahwasannya orang-orang Jepang itu, dia telah melakukan amalan-amalan soleh. Contohnya apa? Dalam hal kebersihan, dalam hal disiplin bekerja. Maka kita katakan bahwasannya tidak demikian. Yang dimaksud amal soleh, manakala seseorang ia melakukan amal, amal itu ditunaikan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang Jepang, ia berbuat terhadap lingkungannya dengan menjaga kebersihan, tidak diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diniatkan karena ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun amalan tersebut dalam hal kebersihan memang sesuatu yang disukai dan diperintahkan di dalam agama kita untuk menjaga kebersihan, tetapi amalan itu tidak ia dasari dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini bukan amal saleh, bukan merupakan amal saleh. Ikhwafiddin azakumullah, banyak orang yang melakukan amalan-amalan yang seperti itu. Ia melakukan satu amalan itu dengan ikhlas, akan tetapi ia tidak, atau sebaliknya, seseorang melakukan amalan itu dengan ikhlas tetapi ia tidak mutabah ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi seseorang melakukan amalan memang apa yang diperintahkan oleh agama, seperti menjaga kebersihan, disiplin dalam waktu, itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh agama, tetapi ia melakukan amal itu tidak dengan keikhlasan, maka bukan termasuk amal soleh. Sekarang kebalikannya, seseorang melakukan amal itu dengan ikhlas, tetapi tidak ada unsur ala ghairi mutaba'ah, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada unsur mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada unsur untuk ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya adalah al-juhalul 'ibad. Orang-orang ahli ibadah, orang-orang jahil dari kalangan ahli ibadah. Dia menunaikan amal. Dia berupaya untuk seikhlas-ikhlasnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia beribadah, berzikir, bertahlil, atau yang lainnya. Tetapi zikir tahlilnya ia batasi. Ia lakukan zikir di malam Jumat Kliwon, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Satu amalan yang tidak ada tuntunannya. Ia beramal harus pada malam Jumat Kliwon, kemudian ia tunaikan membaca itu dengan 1000 kali. Tidak ada batasan harus 1000 kali. Amalannya ia tunaikan seikhlas-ikhlasnya. Tetapi apa yang ia perbuat tidak selaras dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia ingin melakukan amalan-amalan ikhlas. Tetapi apa yang ia perbuat tidak kemudian meniru dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau al-muntasibin ila tariqiz zuhud wal faqr, atau orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada jalan cara kezuhudan dan fakir. Ia ingin bahwasannya melakukan amal disebut sebagai orang zuhud, sehingga ia kemudian tidak mau makan daging. Kemudian ia tidak mau minum minuman yang baik, padahal minuman itu halal, padahal makanan itu halal. Tetapi ia memantang dalam pengertian karena ingin menempuh orang-orang yang zuhud. Yang demikian ini adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ia berusaha untuk beramal secara ikhlas, tetapi amal yang ia lakukan tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sampai taraf untuk tidak menghalalkan apa-apa yang semestinya boleh ia makan. Maka orang-orang yang semacam ini walaupun nampak melakukan amalan-amalan zuhud, tetapi sebenarnya ia telah melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu tidak masuk dalam kategori amalan saleh. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai imamu zahidin, yaitu imam para orang-orang yang zuhud, tetap ia memakan daging, tetap ia meminum susu, tetap ia beristri dan seterusnya. Banyak orang-orang bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganggap ketika bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, kemudian istri Nabi menjelaskan tentang ibadah yang ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian seseorang mengatakan kalau demikian saya akan berjaga terus menerus. Seorang lagi mengatakan, saya akan berpuasa terus menerus. Semua amalannya dilakukan dengan ikhlas. Tetapi ketika ia memantang untuk kemudian berjaga malam, sholat terus, tidak ada kemudian untuk tidur. Atau seseorang yang berpuasa terus, tidak ada kemudian untuk ia berbuka. Atau seseorang yang kemudian mengatakan, kalau demikian saya tidak mau menikah. Karena beranggapan kalau menikah akan terganggu ibadahnya. Maka semua yang dilakukan, yang ingin diperbuat oleh orang-orang ini, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semuanya ingin ditunaikan secara ikhlas, tetapi semuanya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah bentuk ekstremitas, sikap gulu di dalam mengamalkan nilai-nilai agama, mengamalkan ajaran agama. Dan Islam tidak mengajarkan sikap ekstrim yang demikian ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan atas dasar keikhlasan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wad'uhu mukhlisina lahuddin, dan serulah oleh kalian dengan mengikhlaskan agama itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Serulah oleh kalian hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seseorang beramal dengan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian jalan yang lurus tersebut, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dua syarat yang menjadikan amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan fitanan qaqita'il lailil muzlim, maka jangan sampai kemudian menunggu fitnah. Beragam fitnah itu tiba. Karena fitnah itu sebagaimana potongan malam yang gelap gulita. Para ulama menyebutkan, diantaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan al-fitan, yang dimaksud dengan al-fitan di sini meliputi dua hal, yaitu fitan as-syubuhat, bentuk fitnah dalam bentuk syubuhat. Fitan yang dalam bentuk asyubhat disebutkan kullu fitnatin mabniyatin alal jahli, yaitu setiap fitnah yang dibangun di atas kebodohan, di atas ketidakfahaman, ketidakmengertian terhadap ajaran agama. Fitnah ini bisa ditebarkan oleh kalangan ahlul bid'ah. fitnah ini bisa ditebarkan oleh kalangan, dari kalangan du'atul fitnah wa dholal, du'atul inhiraf. Orang-orang dari kalangan khawarij, mereka terjatuh kepada amalan-amalan seperti misalnya khuruj alal hukam, melakukan aksi pemberontakan terhadap penguasa, melakukan satu bentuk penistaan terhadap penguasa, pelecehan terhadap penguasa. Di antara sebabnya adalah karena faktor syubhat ini. Banyak orang-orang yang terjatuh kepada pemahaman-pemahaman demikian karena menganggap bahwasannya mengkritisi penguasa adalah hak daripada rakyat. Islam mengajarkan tidak demikian. Ketika seseorang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, Islam memberikan alternatif, memberikan solusi, jalan, cara yang terbaik agar nasihat itu bisa sampai kepada penguasa. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam atau oleh orang-orang yang terkena syubhat ini. Mereka melakukan bentuk mengkritisi penguasa dengan cara-cara liberal, cara-cara yang ditanamkan oleh orang-orang kufar melalui sistem demokrasi misalnya. Sehingga kemudian di dalam menyampaikan aspirasinya, mereka melakukan aksi-aksi demonstrasi. Yang demikian ini bukanlah merupakan cara yang diajarkan di dalam Islam. Penguasa bukanlah orang yang sempurna. Segala sesuatunya sempurna. Penguasa juga manusia. Ia bisa memiliki kekurangan dan pasti memiliki kekurangan dan keterbatasan. Ia manusia, maka tabiat manusia sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Mengingat penguasa itu adalah manusia juga, maka ia pasti memiliki kekurangan dan keterbatasan. Dan yang demikian ini tidak perlu dipungkiri. Untuk menutupi kekurangan dan keterbatasan itu, maka menasehati adalah merupakan salah satu cara untuk menutupi kekurangan keterbatasan tersebut. Namun nasihat yang disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui cara-cara yang dituntunkan di dalam Islam. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya, apabila engkau ingin menasehati penguasa, maka raihlah tangannya, kemudian tempatkan ia sehingga engkau berbicara empat mata. Maknanya bahwasannya ketika kita menasehati penguasa, jangan sampai di depan publik. Jangan sampai nasihat itu disebarkan ke tengah masyarakat. Apabila engkau telah menyampaikan nasihat, kalau penguasa itu menerimanya, berarti engkau telah menunaikan kewajibanmu. Dan apabila penguasa itu tidak menerima, maka engkau telah lepas dari tanggung jawab untuk menyampaikan nasihat tersebut. Demikianlah Islam menuntunkan. Jadi, menasehati penguasa dengan cara-cara yang elegan. Misalnya menyurati, membuat surat, menyampaikan nasihatnya dengan cara yang tertutup. Tidak kemudian suratnya dipublikasikan. Tidak kemudian suratnya disebarkan, sehingga kemudian masyarakat semuanya tahu. Karena sesungguhnya kita menasihati penguasa adalah menyangkut hal-hal yang menyangkut cacat aib dari penguasa tersebut. Jangan sampai kemudian cacat aib ini tersebar di tengah masyarakat. Itulah yang dilakukan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadikan wibawa, muru'ah, kehormatan penguasa itu terjaga dengan baik. Berbeda dengan sistem demokrasi yang mengajarkan adab-adab yang tidak baik terhadap penguasa. Ia berorasi di hadapan khalayak ramai, bahkan diekspos di berbagai media massa. Dan dalam orasi kemudian mencela, mengkritisi, membuka aib penguasa. Ini bukan cara-cara yang diajarkan di dalam agama kita. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang terkena syubhat. Di antaranya syubhat demokrasi itu tadi. Maka bagi kita hendaknya ketika ingin beramal, lihatlah apakah amalan itu ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ataukah tidak. Dituntunkankah amalan tersebut di dalam ajaran agama kita? Maka ikhwah fiddin azakumullah, dalam catatan sejarah Islam, pengepungan terhadap kediaman khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu hingga 40 hari 40 malam dalam keadaan khalifah diboikot, tidak boleh makanan masuk, bahkan air pun dari sumur yang diwakafkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di kota Madinah tidak boleh dialirkan ke rumah kediaman beliau. Ini merupakan bentuk demonstrasi yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat Mesir akibat provokasi yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahud. Abdullah bin Sabah al-Yahud adalah orang munafik. Menampakkan secara lahirnya ia seorang Muslim, tetapi di dalam batinnya menyimpan kebencian yang amat sangat kepada kaum Muslimin dan Islam. Ia datang ke kota Kufah, ia datang ke kota Basrah, ia datang ke beberapa wilayah lainnya dalam rangka untuk memberikan syubhat-syubhat, untuk merongrong pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Dan ketika ia di Mesir, beberapa kalangan Mesir terprovokasi, terkena syubhat dari pemikiran-pemikiran Ibnu Sabah ini. Maka kemudian berbondong-bondonglah orang-orang Mesir ini untuk melakukan demonstrasi, mengepung rumah kediaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang berakhir dengan tindakan anarkis terbunuhnya sahabat yang mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini awal tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab akibat dari provokasi, syubhat-syubhat yang disampaikan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahud. Jadi, tindakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahud ini adalah merupakan tindakan teror sehingga kemudian terjadi pertumpahan darah dan Khalifah Utsman bin Affan meninggal dunia dengan sebab yang demikian itu. Maka apabila kita menilik sejarah perjalanan umat ini, akibat dari sikap subhat kemudian menimbulkan sikap anti kepada penguasa kaum muslimin, maka berakibat kepada tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Orang-orang yang terkena subhat adalah orang-orang yang menganggap amalan mereka itu baik. Orang-orang yang terkena subhat menganggap amalannya itu baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-103 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakanlah, apakah akan kami tunjukkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatan amalannya di kehidupan dunia dan mereka menyangka sesungguhnya mereka telah melakukan satu perbuatan, satu amalan yang baik. Coba kita perhatikan orang-orang yang terkena syubhat demokrasi. Pasti akan menganggap, ini kan baik. Mengkritisi pemerintah itu kan baik. Menganggap amalan-amalannya itu adalah sebagai bentuk kebaikan. Nas'alullaha salamah wal'afiyah. Demikian juga orang-orang ahlul bid'ah. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah akan menganggap, ini kan amalan baik. Ini ungkapan-ungkapan yang mereka sebutkan. Jangan tahlilan. Loh, siapa bilang tahlil itu jelek? Nah, sudah berbeda maknanya. Ya. Zikir berjamaah itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Siapa bilang zikir itu jelek? Ya. Begitu orang-orang yang terkena syubhat. Ya. Bukankah zikir itu baik? Bukankah zikir itu adalah bisa menenangkan jiwa? Mereka mengukur amalan tidak dengan standar apakah amalan itu ada tuntunannya ataukah tidak. Baik menurut pikirannya, tapi belum tentu baik menurut tinjauan Islam. Karena amalan yang dikatakan amalan soleh, manakala ia dilakukan dengan ikhlas, dan manakala amalan itu memang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang yang terkena syubhat biasanya memandang bahwasannya apa yang ia kerjakan adalah sesuatu yang baik. Orang-orang terus memprovokasi bahwasannya orang-orang Wahabi adalah orang-orang yang kasar, bahwasannya orang-orang Wahabi adalah orang-orang yang keras, bahwasannya orang-orang Wahabi adalah orang-orang yang membangun radikalisme. Padahal ketika ia mengucapkan celaan terhadap Wahabi, ia sendiri sedang melakukan tindakan kekerasan. Minimal ia telah melakukan kekerasan verbal. Kekerasan fisik, ada kekerasan bentuknya fisik, ada kekerasan yang bentuknya verbal. Orang-orang Wahabi ini begini, begini, begini. Nah, ketika ia mengatakan Wahabi ini begini, begini, ia sedang melakukan bentuk sarkasme. Ia sedang melakukan bentuk kekerasan, walaupun dalam taraf verbal, lisanan. Dan lebih daripada itu, ketika yang mengucapkan ini adalah orang yang dianggap sebagai tokoh oleh kelompoknya, berarti ia telah menanamkan bibit-bibit konflik, bibit-bibit permusuhan di antara anak bangsa. Dia tidak menyadari. Misalnya ucapan Said Aqil Siraj tentang jenggot, tentang Wahabi. Dia tidak menyadari bahwasannya ucapan-ucapan yang ia sampaikan ke tengah masa Nahdlatul Ulama itu merupakan ucapan-ucapan yang ia tanamkan kepada mereka sebagai bentuk bibit-bibit untuk timbulnya konflik, perpecahan di antara anak bangsa. Dia tidak menyadari itu. Ia sedang menanamkan permusuhan di antara elemen bangsa. Dan ini lebih berbahaya daripada orang Wahabi sendiri yang ia tuduh katanya begini dan begitu. Dia tidak menyadari ucapannya itu. Ucapannya itu telah menjadi bibit untuk timbulnya keretakan di dalam tubuh NKRI. Itu dia tidak sadar. Orang selevel dia mestinya kalimat-kalimatnya yang menyejukkan, yang membimbing, yang mengantarkan umat masa Nahdlatul Ulama sebagai orang-orang yang santun, yang ramah. Kan begitu mestinya. Mengayomi, bukan kemudian membuat pernyataan-pernyataan. Yang pernyataan-pernyataan itu sebenarnya hakikatnya menanamkan permusuhan, konflik. Untuk timbulnya konflik di antara elemen bangsa. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Maka kita yang sering dituduh sebagai Wahabi, kita yang sering dituduh sebagai orang-orang yang melakukan gerakan-gerakan radikalisme, jangan sampai terpancing dengan hal-hal yang demikian. Jangan sampai kemudian kita terpancing. Karena apa? Pernyataan-pernyataan dari para pimpinan-pimpinan di ormas-ormas itu di akan meresap di tingkat grassroots. Nah, ketika sudah meresap di tingkat grassroots, jangan sampai kemudian kita terpancing oleh tindakan dari orang-orang di tingkat grassroots ini yang sudah terpengaruh, terprovokasi, terkena syubhat dari orang-orang di level atasnya. Jangan sampai kita terpancing kemudian timbul konflik. Jangan sampai. Jangan sampai kemudian kita terpancing untuk kemudian melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal. kita gunakan cara-cara yang dituntunkan syariat untuk meluruskan kesalahan-kesalahan mereka. Kita menggunakan cara-cara yang dituntunkan di dalam syariat ini untuk meluruskan tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan tersebut merupakan sesuatu yang keliru. Entah mungkin dilakukan oleh pimpinan ataupun massa dari sebuah organisasi tertentu, kita gunakan cara-cara ilmiah, cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan secara hujah, argumentasi, dan lain sebagainya. Ini cara-cara yang dituntunkan di dalam syariat untuk meluruskan tindakan-tindakan salah mereka. Jadi, majlis seperti ini di antaranya mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai kita ini menjadi orang yang bersumbu pendek. Mercon kalau sumbunya pendek, masih dipegang sudah? Sudah apa? Sudah meletus, sudah meledak. Jangan jadi manusia yang bersumbu pendek. Ada sedikit masalah, langsung responsif. Jangan. Nanti masa sebuah ormas diprovokasi oleh level pimpinannya, kemudian masa ini mencerca kita, kemudian kita balas mencerca. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kita punya cara yang telah dituntunkan oleh syariat untuk meluruskan tindakan-tindakan yang salah, tindakan-tindakan yang keliru. Di antara yang dituntunkan oleh syariat, yakni menyampaikan secara bil hikmah wal mau'idhatil hasanah, dengan cara yang hikmah, dengan nasihat yang baik, argumentatif, punya alasan-alasan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang kita gunakan, yang kita lakukan diantaranya. Jadi jangan kemudian di level bawah yang karena sudah diprovokasi oleh level pimpinannya, kemudian mencerca kita, kita pun balas mencerca. Lah, tidak baik. Yang semacam ini bukan cara-cara Ahlus Sunnah. Sampai kemudian terjadi jidal, perdebatan. Debat kusir akhirnya. Tidak dibimbing oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk melakukan al-jidal wal mirah. Bukan tariqah, bukan cara yang diajarkan oleh para ulama kita untuk debat kusir. Tetapi yang diajarkan oleh para ulama adalah dengan melalui koridor-koridor yang bersifat ilmiah, bersifat keilmuan. Kemudian fitnah yang kedua adalah bentuk fitnah syahwat. Bentuk fitnah syahwat. Yaitu seseorang mengetahui bahwasannya, ia tahu itu adalah haram. Akan tetapi jiwanya meninggalkan yang demikian itu. Jiwanya tidak peduli kepada yang haram tersebut. Sehingga kemudian ia terjatuh untuk melakukan tindakan-tindakan yang haram. Ini adalah bentuk fitnah dalam wujud fitnah asyahwat. Seseorang terpengaruh untuk berambisi mendapatkan kekuasaan, mendapatkan harta kekayaan, mendapatkan wanita, mendapatkan as-suhrah, kemasyhuran, popularitas. Ini adalah bentuk-bentuk fitnah syahwat. Dan banyak manusia yang terjatuh di antaranya dari beberapa macam fitnah ini. Orang ingin populer, orang ingin masyhur, sehingga ia melakukan berbagai macam cara, dari mulai cara yang jelek dengan menampilkan tindakan-tindakan yang sifatnya sensasi, penuh sensasi, walaupun itu sesuatu yang tidak baik, ia lakukan juga dalam rangka untuk supaya namanya masyhur. Atau orang karena syahwat berambisi untuk menduduki kursi, menggunakan segala cara, menyikut orang di kanan dan kirinya, ingin meraih harta dunia, berambisi, dan yang lainnya. Ini adalah fitnah syahwat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka bersegeralah kita beramal saleh sebelum fitnah itu kemudian menimpa diri seseorang, karena fitnah itu sebagaimana potongan malam yang gelap gulita. Seseorang pada pagi harinya ia dalam keadaan mukmin, sore harinya kemudian menjadi kafir, atau dan sore harinya menjadi mukmin, besok paginya ia telah menjadi orang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, ia menjual agamanya dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat keduniaan. Ia jual agamanya dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat dunia. Dan ini banyak terjadi pada manusia yang hidup di muka bumi ini. Ia tidak pedulikan agama. Ia tidak pedulikan nilai-nilai Islam dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Nas'alullah salamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan afiyah, dan atas segala sesuatunya, atas segala kekurangan, keterbatasan dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan, maka mohon segera diluruskan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.